japui raso raso kadiri denan nan la jawa jo cinta hati tabuai jo santun kato kato jo mani nyoba so nan ba sampai kan jo caro buka nan udah surakan yang pangki to jalani denai urang nan katigo salah bana surakan yang pangki to jalani.